إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali kajian Badai'ul Masalik fi tawdih Alfiyat ibn Malik. Nikmah wa bi'sa wa majra majrahuma. Nikmah dan bi'sa dan lafaz-lafaz yang diperlakukan seperti nikmah dan bi'sa. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Fi'lani ghairu mutasarrifaini. Fi'lani ghairu mutasarrifaini. Ni'ma wa bi'sa. Rafi'an ismaini. Ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Muqarinai al-aw mudhafaini lima. Muqarinai al-aw mudhafaini lima. Qaranaha kanikma uqbal kurama. Qaranaha kanikma uqbal karama. Ada ya punya naskah yang lain. Coba dia. Saratus ya. Korona ha ya. Ini korona huma. Ini korona ha. Kita lanjutkan. Wa yarfa'ani mudmaran yufassiru. Wa yarfa'ani mudmaran yufassiru. Mumayizun kanikma qauman ma'syaru. Mumayizan kanikma qauman ma'syaru. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dohar. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dohar. Fihi khilafun anu muqaddis tahar. Fihi khilafun anu muqaddis tahar. Wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu. Wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu. Fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Wa yudqarul mansusu ba'du mubtada. Wa yudqarul mansusu ba'du mubtada. Au khabar ismin laysa yabdu abada. Au khabar ismin laysa yabdu abada. Wa iyuqaddam mus'irun bihi kafa. Wa iyuqaddam mus'irun bihi kafa. Kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Waj'al ka bi'sa sa'a waj'al fa'ula. Waj'al ka bi'sa sa'a waj'al fa'ula. Min di thalathatin ka ni'ma musjala. Min di thalathatin ka ni'ma musjala. Wa mithlu ni'ma habbadal fa'iluda. Wa mithlu ni'ma habbadal fa'iluda. Wa in tuwrid dhaman faqulla habbada. Wa auridal masusa ayyan kanala. Wa auridal masusi ayyan kanala. Ta'til bida fa huwa yubahil masala. Ta'til bida fa huwa yubahil masala. Nah, betul wa auli ya. Dalam kitab tertulis wa awali. Tasdid harusnya disukun ya. Wa masi wa darfa bihabba au fajur. Wa masi wa darfa bihabba au fajur. Bilbawa duna dan dimamul bilbawa duna dan dimamul hakathur. Bilbawa duna dan dimami hakathur. Nah, pembahasan tentang ni'ma wa biksa wa majara wa majrahuma fihi masail. Al-mas'alatul ula madhabu jumhurin nahwiyyin anna ni'ma wa bi'sa fi'lani bidadili duhu di ta'ita nisi sakinati alaihima nahu ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu da'dun. Menurut pendapat jumhur ahli nahwu bahwa nikmah dan biksa adalah fi'il dengan dalil adanya taknis sakinah yang bisa masuk pada kedua lafaz itu. Contoh nikmatil mar'atu hindun, biksatil mar'atu da'dun. Sebaik-baik wanita adalah hindun dan sejelek-jelek wanita ialah da'dun. Wa dhahaba jama'atun minal kufiyyin wa minhum al-Farra ila annahum asmani wastadallu bidkhuli harfil jar 'alayhima. Sedangkan sekelompok ahli nahwu kufah di antara mereka adalah al-Farra berpendapat bahwasanya nikmat dan biksa ini isim. Mereka berdalil adanya huruf jar yang bisa masuk pada dua lafaz itu. Fi qawli ba'dihim ni'mas sayr ala bi'sal air. Wa qawlul akhar wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Wa rajjaha Ibnu Malik qawlal jumhur biqaulihi rahimahullah fi'lani ghair mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Contoh ucapan sebagian Arab ni'mas sayr ala bi'sal air. Ala bi'sal air di sini dimasuki oleh ala. Ala itu huruf jar. Huruf jar itu hanya masuk pada isim. Berarti ini adalah isim. Dan ucapan yang lain wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Bi ni'ma di sini ada ba huruf jar. Naam, maka setelahnya pasti isim. Menurut sebagian ahli nahwu kufah di antaranya ialah al-Farra. Namun Ibnu Malik merujukkan pendapat jumhur. Terbukti dengan ucapan beliau rahimahullah fi'lani ghair mutasarrifaini. Ada dua fi'il yang tidak mutasarrif, berarti fi'il jamid ya. Nikma dan biksa. Rafi'an ismain, yang bisa merafakkan isim. Taib. Asania nikma min af'alil madhi wa bi'sa min af'alid dam wa huma jamidani rafi'ani li fa'ilaini mu'arrafaini bi al jinsiyah. Nah, ini kurang alif ya, rafi'ani. Nikmat itu termasuk fi'il-fi'il yang artinya pujian, sedangkan nikmat termasuk fi'il-fi'il yang artinya celaan. Keduanya adalah fi'il jamid yang bisa merofakkan fa'il yang ditakrif dengan al-jinsiyah. Nah, jadi setelah nikmat dan bisa, kalau ada isim yang rofak jadi fa'il, alnya itu alil jinsiyah. Nahu nikmal abdu wa bi'sa syarabu. Sebaik-baik hamba, sejelek-jelek minuman. Au bi idafa ila ma qaranaha, atau mudaf kepada yang pakai al. Nahu wala nikmat darul muttaqin. Jadi fa'ilnya itu mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Darul muttaqin fa'il. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Sebaik-baik negeri orang yang bertakwa, sejelek-jelek tempat tinggal orang yang sombong. Au ila mudhafin lima qaranaha, atau mudhaf kepada sesuatu yang mudhaf kepada yang pakai al. Itu bentuk fa'ilnya. Kaqalihi ni'ma ibnu ukhtil qawmi ghayru mukadzab. Nah, berarti ibnu ini mudhaf kepada ukhti, yang mudhaf kepada al-qawm, yang pakai al. Au mudmaraini mustatiraini mufassaraini bitamjiz, atau fa'ilnya berupa domir yang tersimpan yang dijelaskan oleh tamjiz sesudahnya. Nahu bisa didolimina badalan, badalan tamjiz. Fa'ilnya bisa domir mustatir. Wa qawlihi ni'ma imra'an haram lam ta'runa ibah imra'an, nah, tamyiz fa'ilnya nikmah domir mustadir. Naam, jadi fa'il dari nikmah dan bi'sa ada beberapa bentuk. Yang pertama ialah berbentuk ma'rifat pakai al-jinsiyah. Yang kedua berbentuk mudhaf kepada yang pakai al. Yang ketiga berbentuk mudhaf kepada sesuatu yang mudhaf kepada yang pakai al. Yang keempat berbentuk dhamir mustatir yang dijelaskan oleh tamyiz sesudahnya. Atsalitsa ikhtalafan nuhatu fi jawazil jam'i baina tamyiz wal fa'il adh-dhahir fi ni'ma wa akhwatiha. Para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang bolehnya tamyiz dan fa'il dari isim dhahir berkumpul pada ni'ma dan saudara-saudaranya. Yang umum fa'ilnya dhamir mustatir, setelahnya adalah tamyiz, ya. Nah, ini kalau ada tamyiz tapi fa'ilnya bukan dhamir mustatir berupa isim dhahir apakah boleh diperselisihkan oleh para ulama ahli nahwu. Fa ajazal mubaridu wa musarrat wal farisi ala ay jama'a baina tamyiz al fa wal fa'il adh-dhahir. Ay jama'a baina tamyiz wal fa'il adh-dhahir. Wa wa'u ya. Naam. Kaqaul syair Bang Ain juga ya. Kaqaul syair nikmal fatatu fatatan hindun lau badalat. Al-Mubarid Ibnu Sarraj dan Al-Farisi membolehkan menggabungkan antara tamyiz dan fa'il dhahir seperti dapat penyair nikmal fatatu fatatan hindun law badalat. Al-fatatu fa'il dan isim dhahir fatatan tamyiz. Wa mana'ahu sibawai wa sayrafi mutlaqan. Sibawai dan as-sayrafi melarang secara mutlak. Enggak boleh. Ya, yang boleh itu kalau fa'ilnya dhamir mustatir kumpul sama tamyiz sesudahnya, ya. Wa fassala ba'duhum faqala in afadat tamyiz fa'idatan za'idatan alal fa'il jazal jam'u bainahuma. Nahu nikmat rajulu farisan zaidun. Sebagian ahli nahu merinci kalau tamyiz na'am bisa memberikan fa'idah yang lebih untuk fa'il maka boleh digabung antara keduanya. Contoh nikmat rajulu farisan zaidun. Sebaik-baik laki-laki ada yakni penunggang kuda adalah zaid farisan tamyiz rajulu fa'il. Wa illa fala. Kalau tidak bisa memberi faedah lebih untuk fa'il enggak boleh. Nahwu nikmat rajulu rajulan zaid. Ini enggak boleh ya. Sebaik laki-laki ya laki-laki ya Zaid. Nah, ini terlalu berlebihan ya. Nah. Kalau nikma rajulan Zaidun boleh. Tapi kalau zahir kayak gini enggak boleh. Fa in kana al-fa'ilu mudmaran jaza al-jam'u baina wa baina tamyiz ittifaqan. Kalau fa'ilnya berupa isim dhamir maka baru boleh ya digabungkan dengan tamyiz ittifaqan dengan kesepakatan semua pihak. Nahu nikma rajulan zaidun. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Rajulan tamyiz. Ini yang boleh dengan kesepakatan. Arabiyah. Taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa fataqulu ni'ma ma au ni'imma wa bi'sa ma. Ada ma yang terletak setelah ni'ma dan bi'sa sehingga engkau bisa membaca ni'ma ma atau ni'imma dan bi'sa ma. Wa hiya ala thalathati anwa. Ini ada tiga bentuk. Al-awwal lam yaqa ba'da ma syai'un. Setelah ma tidak ada lafaz apapun. Falinuhati fiha qaulani. Maka Pak ulama Ali Nahwu mengomentari bahwa ada dua pendapat tentang masalah ini. Akaduma anna ma hadhihi ma'rifah tama fa'ya fa'il. Ma setelah nikmat dan fi'sa'at dianggap ma'rifat tama sebagai fa'ilnya. Nahwu sal sodaktu aliyan ya. Fani imma nah, setelah ma gak ada apa-apanya kan, maka ma di sini dianggap ma'rifat tamah sebagai fa'il dari nikmah. Al-qawlu thani anna ma nakirah tamah fa'ya tamyiz. Pendapat yang kedua, ma'nya dianggap nakirah tamah sebagai tamyiz. Nahwu ra'aitu Khalidan fa bi sama. Nah, setelah ma gak ada apa-apanya, maka malis ini dianggap nakirah tamah sebagai tamyiz dari bi'sa. Asani waqa'a ba'dama ismun mufrad. Ay laisa jumlah wala sifat jumlah. Setelah ma berbentuk isim mufrad, artinya bukan jumlah dan bukan sifat jumlah. Falin nuhati fiha thalathatu aqwal. Para ulama alinahu ada tiga pendapat tentang ma yang seperti ini. Al-awwal annaha ma'rifatun tamah fa'ya fa'il. Dianggap ma'rifat tamah sebagai fa'il. Nahwu qawli ta'ala in tubdus sadaqati fani immahi. Hiya di sini bukan jumlah, bukan sebut jumlah, ya kan? Maka dianggap ma'rifat tamah sebagai fa'il dari ma. Wasmul ladzi ba'daha wal mukhassus bil madhi aw ad-dam. Ah. Ma'nya fa'il imma, ma'nya di sini sebagai apa? Fa'il, dianggap ma'rifah tama. Sedangkan isim setelahnya yaitu hiya adalah al mukhassus bil madhi. Naam. Aw ad-dam. Fa'il imma hiya berarti al mukhassus bil madhi. Asani annaha nakiratun tamatun fahiya tamyiz wal ismul ladzi ba'dah wal makhsus bil madhi aw ad-dam. Pendapat yang kedua, ma'nya dianggap nakirah tamah menjadi tamyiz. Bani imma tadi ma'nya adalah tamyiz, sedangkan hiya isim setelahnya adalah al makhsus bil madhi aw ad-dam. Asalis annama qad urkibat ma'ani ma wa bi'sa fa sar al jami'u kalimatan wahidatan hiya fi'lun madin li insya'il madhi awidzam. Nah, ini ma'rif tanpa ya, ya ya fi'lun madin. Insa'il madhi awidam walis beladhi yaliha fa'il. Ma satu kesatuan dengan nikmat dan bi'sa sebagai satu kalimah, yaitu fi'il madhi yang mengandung makna pujian atau celaan. Ni'immah atau nikmah atau bi'sama, satu kesatuan berupa fi'il madhi untuk pujian atau celaan. Adapun isim setelahnya jadi fa'il, itu ni imma hiya, hiya fa'il. Atsalis waqa'a ba'dama jumlah fi'liyah. Setelah ma berupa jumlah fi'liyah. Falinuhati fiha arba'atu aqwal. Untuk ma di sini para ulama alinahu ada empat pendapat. Al-awwal annaha mausulatun ma'rifatun fi mawdi'i raf'in al-fa'iliyah wal jumlah ba'daha la makhala laha silatun. Nahwu qawli ta'ala ni'imma yaitu kumbih wabi sama istarau bihi anfusahum. Ma dianggap isim mausul ma'rifat dalam keadaan rofa sebagai fa'il, sedangkan jumlah sesudahnya tidak memiliki kedudukan sebagai silahnya. Contoh ni'imma yaitukum, ya, ma fa'il yaitukum bih silatul mausul, bi sama starobi anfusahum, ma fa'il starobi silatul mausul. Asani annaha nakiratun fi mawdi'i nasbin ala tamyiz wal jumlah ba'daha sifatul laha wa dalika ra'yul ahfash wa zajjaj wal farisi awil jumlah sifat dimaksus bil madhi awil dam mahduh. Pendapat yang kedua, ma'nya dianggap nakirah mahal nasab menjadi tamyiz, jumlah sesudahnya menjadi na'at. Di pendapatnya Al-Ahfaz, Al-Zajjaj, Al-Farsi. Atau jumlah menjadi sifat bagi al-makhsus bil madhi atau dam yang dibuang. Ini imma yaitu kumpi di sini ma'nya nakira mahal nasab tamyiz yaitu kumpi na'at jumlah fi'liyah. Tapi sama setara bihi ma'nya nakira nasab tamyiz setara bihi jumlah fi'liyah na'atnya. Atau yaitu kumpi na'at dari al-makhsus bil madhi yang dibuang, istarau bihi na'at dari al-makhsus bil dam yang dibuang. 6. Asalis annama hadhi hiya al-makhsus bil madhi aw al-dam. Ini tanpa titik, ya. Wa ya ismul mausul wal fa'il dhamir mustatir fi wa hadha qaulul qisa'i wal farra'. Pendapat yang keempat, ma adalah al-makhsus bil madhi au bidam dianggap sebagai isim mausul, sedangkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang tersimpan padanya. Ini pendapat Al-Qisa'i al-Farraq. Ini imma yaitu kumpi, ma'nya itu al-makhsus bil madhi bi sama syara'u bi anfusahu, ma'nya al-makhsus bidam yaitu isim mausul. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang tersimpan. Ar-Rabi' pendapat yang keempat, anna mahadi kafah li nikma au bi'sa anil amal fala fa'ila li wahid min huma. Pendapat yang keempat, ma'nya makafah membatalkan amalnya nikmat dan bi'sa sehingga enggak punya fa'il. Tini imma yaitu kumbih bi'sa mastarabi anfusahum, ma'nya makafah nikmat dan bisa di situ tidak beramal merofakkan fa'il. Baik. Al-Khamisah, yudkaru ba'da nikma wa bi'sa wa fa'ilihima ismun marfu'un wa al-makhsus bil-madhi awid dam nahu ni'mar rajulu zaidun wa bi'sar rajulu amrun, ni'mar rajulan zaidun wa bi'sar rajulan amrun. Wa fi'i'rabihi wajhani masyhurani, Setelah nikmat dan bisa dan fa'ilnya disebutkan ada isim rafa, ya. Inilah yang disebut al-mahsus bil madhi atau dham. Contoh nikmat rajulu Zaidun. Zaidun ini al-mahsus bil madhi setelah nikmat dan fa'ilnya. Bisa rajulu Amrun. Amrun ini al-mahsus bil dham. Letak setelah bisa dan fa'ilnya. Nikma rajulan Zaidun. Zaidun inilah al-mahsus bil madhi. Letak setelah nikma dan fa'ilnya yang setelahnya ila tamyiz, ya, fa'ilnya isim dhamir mustatir. Wa bisa rajulan Amrun. Amrun ini al-mahsus bil dham setelah bisa dan fa'ilnya dhamir mustatir. Rajulan tamyiznya. Adapun i'rab al-mahsus bil madhi atau dam ada dua bentuk yang terkenal. Al-awwal annahu mubtada wal jumlah qablahu khabar anhu. Dia jadi mubtada sementara jumlah sebelumnya jadi khabarnya. Jadi nikmar rajul Zaidun, Zaidun jadi apa? Mubtada. Nikmar rajulu jumlah fi'il fa'il tadi jadi khabarnya. Bisa rajulu Amrun. Amrun jadi mubtada. Bisa rajul khobarnya. Nikmah rajulan Zaidun. Zaidun mubtada. Nikmah rajulan khobarnya. Bisa rajulan Amrun. Amrun mubtada. Jumlah bisa rajulan khobarnya. Athani annahu khobar mubtada mahduf wujuban wa takdir wa Zaid wa huwa Amrun. Yang kedua, dia menjadi khobar dari mubtada yang wajib dibuang. Takdirnya ialah wa Zaid wa Amrun. Nikmah rajulu Zaidun. Zaidun jadi apa? Khobar. Mubtadanya dibuang. Takdirnya wa Zaidun. Bisa rajulu Amrun. Amrun jadi khobar. Mubtadanya wajib dibuang. Takdirnya ialah wa Amrun. Nikmah rajulan wa Zaid. Bisa rajulan Amrun ay huwa Amrun. Nah. Tanbih. Catatan penting. Wakila wa mubtada'un khobarhu mahdufun. Ada juga yang berpendapat al-mahsus tadi jadi mubtada' yang khobarnya dibuang. Wa takdir Zaidun al-mamduhu wa Amrun al-madmumu. Itu nikmat rajul Zaidun. Zaidun jadi apa? Mubtada. Khobarnya dibuang. Takdirnya al-mamduhu. Bisa rajul Amrun. Amrun jadi apa? Mubtada. Khobarnya dibuang. Takdirnya ialah al-madmum. Taib. As-sadisah. Qad yataqaddamul mahsusu wa yata'ayyanu qawnuhu mubtada'an nahwu Zaidun nikmar rajul. Kadang-kadang al-mahsus didulukan penyebutannya, maka kalau seperti itu harus jadi mubtada. Contoh Zaidun nikmar rajul. Zaidun mubtada nikmar rajul khobarnya, soalnya didulukan al-mahsusnya, ya. As-sabi'ah qad yutaqaddamu ma yus'aru bil mahsus fayuhdafu nahwu qawli ta'ala wa khudh biyadika dhirsan fadrib bih wa la tahnas inna wajadnahu sabira nikmal abdu innahu awwab. Ayat nikmal abdu Ayyub. Terkadang al-mahsus didulukan. Tapi kemudian dibuang. Contoh nikmal abdi. innahu awwab. Naam, ay ayyub ni'mal abd. Ini dibalik ya. Ay ayyub ni'mal abd. Terbalik. Nah, jadi Ayyubnya dibuang sebagai al-mahsus bil-madhi yang mendahului atau yang didulukan. Ya. Asaminah tustakmalu sa'a fiddam istikmala bi'sa. Sa'a dipakai untuk celaan dengan penggunaan sama seperti biksa. Jadi hukum-hukum yang ada pada biksa dipakai oleh sa'a. Nahu sa'a rajulu zaidun. Sa'a rajulan zaidun. At-tasiyah. Yuqalu fil madhi habbada zaidun. Wa fid dami la khabada zaidun. Wa ikhtulifa fi i'rabiha. Tadi tambahi wawu ya. Wa fid dami. Untuk pujian bisa memakai lafat habada zaidun. Untuk celaan bisa menggunakan lafat la habada zaidun. Dan i'rabnya diperselisihkan. Fadhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan wa Ibnu Khuruf wa ikhtarahu Ibnu Malik ila anna habba fi'lul madin wa dafa'il wa amal mahsus fa ya juzu. Ini kurang ya. Fa ya juzu ayakuna mubtada'an wal jumlah qablahu khabaru. Wa yajuzu kurang ya juga. Ayakuna khabaran di mubtada'in mahdhuf wa taqdiruhu wa zaid. Menurut Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Barhan serta Ibnu Khuruf dan dipilih oleh Ibnu Malik bahwasanya lafat habba adalah fi'il madhi sedangkan dha sebagai fa'ilnya. Adapun al-mahsus maka boleh menjadi mubtada dan jumlah sebelumnya khobarnya. Boleh juga menjadi khobar mubtada yang dibuang nadanya zaid. Jadi habbada zaidun. Naam dha fa'il zaidun al-mahsus ini bisa jadi apa ini mubtada jumlah setelah sebelumnya itu khabada khobarnya. Boleh juga zaid jadi khobar mubtada yang dibuang. Tadinya wa Zaid. Wa dhahaba al-Mubarid wa Ibnu Sarad wa Ibnu Isam al-Lakhmi wa ikhtaru Ibnu Usfur ila anna habada ismun wa huwa mubtada wal makhsus khabaru au khabar muqaddam wal makhsus mubtada wa akhar farqibat habba ma'adha wa ju'ilata isman wahidan. Adapun Al-Mubarid Ibnu Sarraj Ibnu Isam Al-Lakhmi dan dipilih oleh Ibnu Usfur berpendapat bahwa habada ini satu kesatuan jadi mubtada, sedangkan al-makhsus jadi khobarnya, atau jadi khobar muqaddam, al-makhsus jadi mubtada muakhir, sehingga habba dan da dijadikan satu kesatuan sebagai isim. Di habba za zaidun, habba za jadi apa ini? Mubtada zaidun khobar, atau dibalik habba za khobar zaidun mubtada. Wa dhahaba qaumun minhum ibnu darastawai ila anna habbada fi'lun madin wa zaidun fa'iluhu faruqibat habba ma'adha wa ju'ilata fi'lan wa hadha ad'aful madahib. Sebagian kaum alinahu berpendapat diantaranya ialah ibnu darastawai bahwa habbada satu kesatuan itu adalah fi'il madi, sedangkan zaid adalah fa'ilnya. Habba disusun dengan da dijadikan satu kesatuan sebagai fi'il. Namun ini adalah pendapat yang paling lemah di antara yang ada. Al-Asyah la tughayyaru da li taghayyuril mahsus bal yalzamul ifrada wa tadhkira. Da dalam lafaz habba atau la habba tadi tidak dirubah sekalipun al-mahsusnya berubah. Da tetap mufrad mudzakkar. Taqulu habbada zaidun wa habbada hindun wa habbada az-zaidani wa habbada al-hindani wa habbada az-zaituna wa habbada al-hinduna. Oh, ini juga diralat wa habbada al-hindatu bukan al-hinduna, ya. Ganti al-hindatu. Al-hadiyata asrah idha waqa'a ba'da habba ghayru dha minal asma'i jaza fihi wajhan. Kalau setelah habba ternyata bukan dha tapi isim yang lain, ya, yang penting bukan dha, maka ada dua bentuk. Al-awwal ar-raf'u bihabba nahwu habba zaidun. Al-thani al-jar biba zaidah nahwu habba bizaidin. Jadi isim setelah habba yang bukan berbentuk dha bisa dirafa' habba zaidun, bisa dicirkan dengan ba zaidah habba bizaidin. Paham ya? Paham. Tsaniyata asrah yang ke-12. Idza waqa'a ba'da habba dza wajaba fathul ha fataqulu habba dza. Naam. Tulisannya sambung ya. Wa in waqa'a ba'daha ghayru dha jaza dhammul ha wa fathuha taqulu habba zaidun wa hubba zaidun. Kalau setelah habba ini adalah dha, maka haknya habba wajib di fathah. Engkau katakan habba dha. Tapi kalau setelah habba itu selain dha, maka haknya habba boleh di dhammah, boleh di fathah. Boleh habba zaidun, boleh hubba zaidun. Wadhalika qawlu rahimahullah. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa masi wa darfa bi habba au fajur bil bawaduna dhandima bil hakathur. Nah, selain da, naam rafakkan, naam dengan habba atau cerkan dengan ba. Adapun selain da, kebanyakan pakai domba. Berarti boleh pakai fathah. Boleh habba zaitun, boleh hubba zaitun. Ats-tsalitsatu as-sah yang ke-13. Qad yajri majra ni'ma wa bi'sa kullu fi'lin thulathiyin mujarrad ala wazni fa'ula ala syarti ayyakuna salihan di ayyubna minhu fi'lu ta'ajjub nahu fahuma rajul zaid khabutha rajul amran. Terkadang diberlakukan seperti aturan nikmat dan bi'sa. Setiap fi'il sulasi mujarrad yang perwazan fa'ula dengan syarat naam bisa dipakai untuk fi'il ta'ajjub. Jadi kalau fi'il sulasi mujarradnya tadi memenuhi syarat untuk dibikin fi'il ta'ajjub seperti kemarin itu syarat-syaratnya, maka bisa diberlakukan padanya hukum nikmat dan bi'sa. Sebagai apa ini? Af'alul madhi wad-dam lahu fahumar rajul zaid, laki-laki yang paling paham adalah zaid. Khabutar rajul amran, laki-laki yang paling jelek amran. Tanbih fa'ilam yakun fil asli ala wazni fa'ula khawal tahu ilai. Kalau asal wazannya bukan fa'ula tapi sulasi mujarrad, engkau bisa merubahnya ke wazan fa'ula. Ya, nah. Wa dhalika qawlu rahimahullah waj'al ka bi'sa waj'al fa'ula min di thalathatin ka ni'ma musjala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang nikmah wa bi'sa wa majra majrahuma. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.